Allahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai pembahasan kita mengenai masalah ijarah atau masalah sewa-menyewa. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai arti daripada akad ijarah. Juga telah kita sebutkan rukun-rukun akad ijarah beserta syarat daripada setiap rukun tersebut. Seperti yang kita sebutkan dalam kajian kita yang lalu bahwasanya akad ijarah ini hukumnya akan sah jika akad ijarah ini telah memenuhi rukun-rukunnya. Rukun yang pertama adalah al-aqidani, yaitu orang yang melakukan transaksi ijarah. Yang kedua adalah sighah, ijab qabul. Yang ketiga adalah manfaat daripada barang yang disewakan. Yang keempat adalah ujroh, upah atau ongkos sewa. Untuk kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai syarat-syarat daripada rukun yang pertama yaitu aqidani, dan rukun yang kedua seghot, serta rukun yang ketiga yaitu manfaat daripada barang yang disewakan. Yang belum kita bahas adalah syarat daripada ujroh, ongkos sewa atau upah daripada akad ijarah ini. Upah atau ongkos sewa dalam akad ijarah, seperti yang kita sering ungkapkan kemarin bahwasanya akad ijarah ini adalah hukumnya persis seperti hukum akad jual beli. Cuma saja kalau kita telaah dan kita teliti, kalau jual beli adalah jual beli barang, tapi kalau akad ijarah, akad sewa menyewa ini seakan-akan kita jual beli manfaat daripada sesuatu. Jadi yang menjadi objek daripada akad ijarah ini adalah manfaat dari sesuatu. Kalau kita jual beli, kita bisa membeli rumah misalnya. Yang kita beli adalah rumah. Rumah itu adalah objek daripada akad jual beli ini. Tapi kalau menyewa rumah selama 1 tahun, berarti kegunaan atau manfaat daripada rumah tersebut adalah objek daripada akad ijarah ini. Maka dari ini bisa kita ketahui bahwasannya disyaratkan segala syarat yang harus dipenuhi dalam mabi, dalam barang yang diperjualbelikan, harus ada pula dalam manfaat yang menjadi objek dalam akad ijarah. Maka sebenarnya kalau kita kembali kepada akad jual beli, tidak perlu kita sebutkan lagi. Tapi agar lebih jelas, maka akan saya sebutkan satu persatu daripada syarat manfaat daripada barang yang boleh kita sewakan. Yang pertama, opah. Maaf ya, opah ya. Yang kita bahas adalah opah. Jadi untuk jual beli ini, untuk akad ijarah ini, jadi seperti akad jual beli. Kalau dalam jual beli kita membeli barang, tapi kalau dalam sewa menyewa seakan-akan kita membeli manfaat. Jadi manfaat ini harus memenuhi syarat seperti syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, ongkos ini, ya, ongkos dalam akad ijarah ini haruslah sesuatu yang tidak najis, yang suci. Sebagaimana kita sebutkan dalam kajian kita mengenai masalah jual beli kemarin, barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang suci, Maka untuk ongkos daripada akad ijaroh ini adalah harus barang yang suci pula. Maka tidak sah seandainya kita menyewa rumah, kemudian ongkos sewanya kita kasih barang yang najis, kita kasih anjing misalnya, atau kita kasih seekor babi, tidak diperbolehkan. Atau kita kasih seliter khamr, maka tidak diperbolehkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli khamr, juga melarang jual beli bangkai dan jual beli babi, juga melarang jual beli berhala. Seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga termasuk dalam hal ini jika ongkos daripada akad sewa menyewa itu adalah sesuatu yang najis.